Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walaha ma ba'd. Tayyib. As-sunnah al-khamisah, sunnah kelima dari sunnah-sunnah Jumat. Wa yusannu fi yawmiha wa laylatiha al-ikhtaru minas salati anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Disunnahkan di hari Jumat, fi yaumiha wa laylatiha, dan di malam Jumat. Ya. Jadi malam dan harinya. Tayyib. Al-ikhtaru minas salah, memperbanyak salawat ala nabi, atas nabi sallallahu alaihi wasallam. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda nabi sallallahu alaihi wasallam, akthiru minas salati alayya yawmal jum'ah. Akthiru, perbanyaklah oleh kalian, minas salah, salawat, alayya, atasku, yawmal jum'ah, di hari Jum'at. Sebenarnya kita dengar, ulama mengatakan ini mulai malam Jumat, jadi masuk maghrib, ya, maghrib malam Jumat, berlanjut sampai besok, sampai besok maghrib. Nah, dengan terbenamnya matahari esoknya berarti berakhir hari Jumat. Jadi malamnya dan esoknya sampai akhir hari Jumat. Naam. Disunnahkan memperbanyak salawat atas Nabi alaihi salatu wassalam. Hadith ini, aktsiru minas salati alayya yawmal jum'ah, dikeluarkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Al-Hakim. Dinukil bahwa Al-Hakim menilai sahih, disetujui oleh Adz-Dzahabi, dan juga dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih Ibnu Majah. Bersolawat atas Nabi alaihi salatu wassalam artinya kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat atasnya, yakni kita berdoa agar Allah subhanahu wa ta'ala memuji nabinya, karena solawat Allah atas nabinya maknanya pujian Allah subhanahu wa ta'ala atas nabinya. Indal mala'il a'la, di kalangan kumpulan malaikat yang tertinggi dan terdekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa difahami makna salawat atas nabi, artinya semoga Allah mencurahkan salawat atas nabinya. Salawat Allah atas nabinya maknanya apa? Pujian Allah subhanahu wa ta'ala atas nabinya. Indal mala'il a'la, di kalangan kumpulan malaikat yang teratas, yang tertinggi, yang paling dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, as-sunnatus sadisah, sunnah yang keenam, wa yusannu, dan disunnahkan, an yaqra'ah, membaca, fi fajriha, fi sholati, di waktu subuh dalam sholat, sholat subuh, bi suratai sajadati wal insan, dengan dua surat. Surat yang pertama adalah as-sajadah, alif lam mim sajadah, dan yang kedua, di rakaat yang kedua adalah surat al-insan. Naam. Rakaat pertama surat as-sajadah, ya, rakaat yang kedua al-insan. Ini disunnahkan dibaca di salat subuh hari Jumat. Subuh Jumat. Limuwadhabatihi sallallahu alaihi wasallam ala dalik. Dengan dalil muwadhabah, kontinunya Nabi, terus menerusnya Nabi atas hal itu. Jadi Nabi kontinu, ya, terus menerus senantiasa di sholat subuh hari Jumat membaca dua surat ini. Wa fi yaumiha, dan di hari Jumatnya, bi suratil kahfi, dan di hari Jumatnya disunnahkan membaca surat Al-Kahfi. Di hari Jumatnya saja, berarti di malamnya tidak. Ya, di hari Jumatnya. Naam, membaca surat Al-Kahfi. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi, yaumal jum'ati, di hari Jumat. Surat Al-Kahfi artinya satu surat dari ayat pertama sampai ayat terakhir, ya, utuh satu surat, bukan hanya sebagian surat. Tapi man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa membaca surat Al-Kahfi, berarti utuh satu surat dari awal sampai akhir. Yaumal jum'ati, di hari Jumat. Sata'a lahu nurun min tahti qadamihi ila ananis samai. Akan naik untuknya cahaya, min tahti qadamihi, mulai dari bawah kakinya, dari bawah telapak kakinya, ila ananis samai, sampai ke awan. Sampai ke awan. Anas sama adalah awan yang ada di langit. Yudhi'u bihi yawmal qiyamah, cahaya itu menerangi untuknya di hari kiamat nanti, yaitu di padang mahsyar. Saat manusia membutuhkan cahaya di hari itu. Wa ghufira lahu, dan diampuni untuknya, ma bainal jum'atain, antara dua Jumat. Antara dua Jumat. Antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya. Baik. Perhatikan. Di sini, di hasyiah, di catatan kaki, disebutkan bahwa hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim, akhrajahu Al-Hakim wa sahhahahu, dikeluarkan oleh Al-Hakim dan nilai sahih oleh Al-Hakim, wa sahhahahu Al-Albani, dan nilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa, dan ini salah. Ini salah. Ya. Hadis dengan lafaz yang ditampilkan ini bukan riwayat Al-Hakim. Ini adalah hadis Ibnu Umar. Ini adalah hadis Ibnu Umar. Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaih. Dikeluarkan oleh Ibnu Mardawaihi. Sanadnya dhaif. Sanadnya dhaif. Jadi di ralat ini, ya, catatan kaki ini keliru. Yang benar, hadis ini adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, riwayat rawahu Ibnu Mardawaih dengan sanad yang dhaif. Penjelasannya lihat Tamamul Minnah, Kitab Al-Albani, undur Tamam Al-Minnah, Kitab Al-Albani yang berjudul Tamamul Minnah, halaman 324 dan 325. Kelemahan dalam sanadnya dijelaskan di sana oleh Al-Albani rahimahullah. Dan juga hadis itu difonis dhaif oleh Al-Albani, selain Tamamul Minnah juga difonis dhaif oleh Al-Albani dalam dhaif at-targhib wa at-tarhib. Dalam dhaif at-targhib wa at-tarhib pada nomor 447. Baik. Hadis yang disahihkan oleh Al-Albani dalam masalah ini bukan hadis ini, tapi hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Yang disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah adalah hadis yang lain, yaitu hadis Abi Sa'id Al-Khudri. Dengan lafaz man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain ma bainal jum'atain. Rawahu al-hakim. Man qara'a, barang siapa membaca surat al-kahfi, surat Al-Kahfi utuh, fi yaumil jum'ah, di hari Jum'at, adha'a lahu minan nur, ya, keutamaannya, pahalanya, ada cahaya yang meneranginya, ma bainal jum'atain, antara dua Jum'at, ada cahaya yang meneranginya. Cahaya yang dimaksud, apakah cahaya dalam hati atau cahaya dalam kuburan nanti kalau dia mati, atau cahaya di padang mahsyar nanti di akhirat. Ya. Sebagian ulama mengatakan berkemungkinan ini dan itu. Tetapi hadis ini datang dengan riwayat yang lain, datang riwayat yang lain dan saling menguatkan dengan riwayat ini. Pada sebagian riwayat itu disebutkan bahwa itu yaumul qiyamah. Itu di hari kiamat. Oleh karena itu Al-Albani rahimahullah dalam Al-Irwa, ya, pada tahqiq hadis ini nomor 626, tahqiq hadis Abi Sa'id ini, ya, man qara surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah adaw alahu minan nur ma baina jum'atayn, pada nomor 626, Al-Albani rahimahullah pada penjelasannya bersandar pada riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa itu adalah yaumal qiyamah, itu di hari kiamat. Nah, dan hadis tadi ini yang ditampilkan di sini, man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah sata'adahu nurum minan tahti qadami ila anani sama'i yudhiru yaumal qiyamah, hadis Ibnu Umar riwayat Ibnu Mardawai ini, di akhir penjelasan Al-Albani dalam Al-Irwa mengatakan hadis ini tidak mengapa untuk dijadikan penguat. Tidak mengapa untuk dijadikan penguat. Yani la ba'sa fi syawahid. Tidak mengapa untuk jadi penguat hadis Abi Sa'id Al-Khudri yang berarti semakin menguatkan bahwa cahaya itu memang di hari kiamat. Ma bainal jum'atain artinya dia akan mendapatkan cahaya nanti dari kiamat di padang mahsyar dalam jangka waktu, ya, jangka waktu yang kadarnya seperti antara dua Jumat lamanya. Jadi jika setiap Jumat dia baca, Jumat itu Jumat berikutnya dibaca lagi, Jumat itu Jumat berikutnya dan seterusnya, berarti semakin panjang cahaya yang akan meneranginya nanti di padang mahsyar. Nah, itu makna hadis. Selesai penjelasan makna, juga sudah kita dengar, ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Sebenarnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri ini juga ada kelemahan, tetapi terdapat riwayat-riwayat lain yang saling menguatkan satu sama lain sehingga bisa untuk dijadikan hujjah. Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah, selain Al-Imam Al-Albani, Al-Imam Ibnu Baz, Syekh bin Baz juga berfatwa demikian bahwa riwayat-riwayat yang lemah itu, ya, bisa saling menguatkan untuk dijadikan hujjah. Baik. Dan terakhir, ada riwayat yang mauquf, itu jelas sanadnya sahih. Ada riwayat yang mauquf dari ucapan Abu Sa'id Al-Khudri dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur. Dan Ad-Darimi. Mauquf yakni ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri. Tidak disandarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti riwayat sebelumnya. Ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Sa'id bin Mansur dan Ad-Darimi. Al-Albani mengatakan sanadnya sahih. Baik. Sekarang pembahasannya. Apakah ada pertentangan antara riwayat yang mauquf dan marfu'? Jawabannya tidak. Al-Albani rahimahullah menjelaskan, begitu pula Ibnu Baz menjelaskan bahwa riwayat yang mauquf yang sanadnya sahih tadi, riwayat Sa'id bin Mansur dan Ad-Darimi yang sama dengan ini, yakni man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu minan nur ma baina jum'atayn, yang mauquf ini lahu hukmur rafa', lahu hukmur rafi', lahu hukmul haditsil marfu', memiliki hukum secara hukum seperti hadis yang marfu' yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam, meskipun secara riwayat Riwayat itu hanya sampai kepada Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan demikian. Tetapi dari segi hukum untuk dijadikan hujjah seperti sabda Nabi. Kenapa? Karena kandungannya adalah tentang pahala suatu amalan khusus. Amalan baca surat Al-Kahfi secara utuh di hari Jumat akan dapat cahaya yang lamanya kadarnya seperti antara satu Jumat dengan Jumat berikutnya di hari kiamat nanti. Ini penetapan keutamaan pahala khusus untuk satu amalan khusus, tidak mungkin bersumber dari hasil ijtihad seorang sahabat. Tentunya Abu Sa'id Al-Khudri dapat itu, ilmu itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi meskipun dari segi riwayat itu ucapan Abu Sa'id riwayat mauquf itu, tapi secara hukum seperti hadis yang marfu yang disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kesimpulannya, ya, hadis ini thabit, benar, ya, bisa dijadikan hujjah dan bisa diamalkan dengan keutamaan yang disebutkan. Berarti upayakan untuk bisa membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat secara utuh agar bisa dapat keutamaan tersebut. Wallahu a'lam. As-sunnatus sabi'ah, sunnah yang ketujuh. Wa yusannu liman dakhala al-masjid yawm al-jum'ati. Wa yusannu liman dakhala al-masjid yawm al-jum'ati, disunnahkan bagi orang yang masuk masjid. Nah, kembali dulu ke yang keenam tadi mengenai pembacaan surat sajadah dan al-insan di sholat subuh hari Jumat dengan dalil Nabi AS senantiasa mengamalkan itu. Tadi ana lupa menyampaikan bahwa ini riwayat Al-Bukhari. Nah, sebagaimana disebutkan di catatan kaki, ini dalam Sahih Al-Bukhari, hadisnya sahih dalam Sahih Al-Bukhari. Nabi AS kontinu setiap subuh, ya, sholat subuh Jumat membaca ini. Oleh karena itu hendaknya imam-imam sholat subuh di hari Jumat, ya, bersemangat mengamalkan sunnah ini. Dan ingat, sunnahnya adalah dibaca utuh surat As-Sajdah utuh dari awal sampai akhir rakaat pertama. Al-Insan utuh di rakaat kedua, utuh dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Ya. Sebagian imam menyangka bahwa inti pembacaannya adalah untuk sujud tilawah, sehingga hanya diambil potongannya di rakaat pertama supaya bisa sujud tilawah. Kemudian rakaat kedua juga potongan sebagian surat. Ini menyalahi sunnah, ya. Tayyib. Jadi pembacaan dua surat itu di sholat subuh hari Jumat bukan karena sujud tilawahnya, bukan, tetapi karena kandungan dua surat itu, ya. Kandungan dua surat itu yang isinya tentang hari kiamat, tentang akhirat. Naam. Jadi dibaca utuh semuanya, rakaat pertama dan rakaat kedua. Kemudian kita lanjut, kita selesaikan, ya. Tersisa dua sunnah. As-sabi'ah, wa yusannu liman dakhala al-masjid yawm al-jum'ah wa yusannu liman dakhala al-masjid yawm al-jum'ati an la yajlisa hatta yusalli rak'atayn. Disunnahkan bagi yang masuk masjid di hari Jumat an la yajlisa, agar tidak duduk, tidak langsung duduk, hatta, hingga dia yusalli rak'atain, salat dua rakaat. Salat dua rakaat ini salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Artinya, ya, penulis kitab ini bersama jumhur ulama, mayoritas ulama yang mengatakan bahwa tahiyatul masjid adalah termasuk sholat sunnah dan tidak wajib. Ada sebagian kecil ulama yang mengatakan bahwa tahiyatul masjid wajib. Termasuk Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah rahimal jami' berpendapat bahwa tahiyatul masjid itu wajib. Tetapi Syekh Muqbil mengatakan kecuali jika seseorang masuk masjid dalam keadaan berhadah. Jika dia masuk masjid dalam keadaan berhadah, maka boleh langsung duduk karena tidak mungkin dia sholat karena dia tidak suci. Adapun jika masuk ke masjid dalam keadaan dia suci, maka wajib tahiyatul masjid dulu 2 rakaat. Tetapi jumhur ulama mengatakan hukumnya sunnah, tidak wajib. Di antara dalil jumhur mengatakan tahiyatul masjid sunnah dan tidak wajib, ini perintah Nabi SAW, man dakhala al-masjid, barang siapa masuk ke masjid, fala yajlis hatta yarka'a rak'atain, maka jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Ya, perintah salat 2 rakaat di sini bersifat sunnah. Di antara dalil jumhur adalah karena Nabi SAW jika datang untuk berkhutbah di hari Jumat langsung naik mimbar, ya, dan memulai khutbah tanpa salat sunnah. Nah, sebagian dari kita lewati Nabi datang menghadap makmum kemudian mengucapkan salam, setelah itu duduk, muadzin mengumandangkan adzan. Nah, ya, tetapi ini termasuk tentunya sunnah yang muakkadah, apalagi sebagian ulama berpendapat wajib. Naam, li amrihi sallallahu alaihi wasallam, bidzalik, berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu dalam Sahih Al-Bukhari. Hadisnya sudah ana sebutkan tadi. Barang siapa masuk masjid, jangan duduk sampai dia salat 2 rakaat. Wa yujizu fihima, perhatikan, wa yujizu fihima, dan hendaknya dia mempersingkat, yakni mengerjakannya dengan singkatnya, dengan ringan, tidak berlama-lama. Ya, idza kana al-imamu yakhthubu, apabila imam sedang berkhutbah, yakni dia masuk terlambat, dia datang, dia masuk masjid dalam keadaan imam sudah berkhutbah. Ya. Menyimak khutbah hukumnya wajib. Tetapi dia dituntut oleh perintah Nabi untuk sholat 2 rakaat sebelum duduk, maka dia kerjakan 2 rakaat itu dengan cepat. Ya, ini cukupkan dengan rukun-rukunnya dan wajib-wajibnya saja. Jadi baca Al-Fatihah, ruku, Subhana Rabbil Azim, i'tidal, Rabbana lakal hamdu, sujud, Subhana Rabbil A'la, Allahu Akbar, Rabbi ghfirli, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, satu kali aja. Nah, dan seterusnya. Ya, begitu. Tahiyatnya juga dipersingkat agar dia cepat selesai untuk kemudian menyimak khutbah. Naam. Al-thaminah, yang ke-8, yusannu ayyukthira minad du'a, disunnahkan memperbanyak doa. Disunnahkan memperbanyak doa di hari Jumat selain salawat, ya, di malam dan siangnya, juga di hari Jumatnya disunnahkan memperbanyak doa. Wa yataharra sa'atal ijabah, dan hendaknya dia memilih waktu yang mustajab. Ada satu waktu yang mustajab di hari Jumat. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati, sesungguhnya di hari Jumat, la sa'atan, ada satu waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun, tidaklah seorang hamba muslim yang menepati waktu itu, wa huwa qa'imun yusalli, dalam keadaan dia berdiri salat, yas'alullaha syai'an, meminta sesuatu kepada Allah, berdoa kepada Allah, illa a'tahu iyyahu, kecuali a'tahu iyyahu, pasti Allah akan mengabulkannya. Hadis ini muttafaq alaih. Waktu mustajab itu kapan? Ibnu Hajar menyebutkan sampai 40 pendapat. Banyak sekali. Yang paling tepat waktu mustajab itu antara salat asar, antara selesai salat asar sampai maghrib. Di situ waktunya. Setelah salat asar sampai maghrib, di situ waktunya. Itu yang terbaik. Itu yang paling kuat dalil yang datang. Nah, timbul pertanyaan, jika itu waktunya, padahal hadisnya mengatakan wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah syai'an ila atahu iya, dia berdiri salat meminta sesuatu, insya Allah kabulkan. Bagaimana caranya berdiri salat setelah salat asar, kan waktu terlarang salat sunnah. Nah, jawabannya dia menanti sholat, dia bersiap-siap, mempersiapkan diri, wudu, kemudian mempersiapkan diri untuk menanti sholat maghrib. Ya, untuk menanti sholat maghrib. Orang yang menanti sholat, fi hukmi as-sholat, seperti orang yang dalam sholat. Nah, jadi memang berarti tidak semudah itu juga ya, karena ada syaratnya, wa qa'imun yusalli. Jadi harus diperhatikan waktu itu. Nah, ya berarti berwudu, berangkat ke masjid untuk menanti sholat maghrib. Di waktu akhir ini tadi, menjelang maghrib, sempatkan berdoa di situ. Berdasarkan pendapat itu. Nah, dan ada pendapat-pendapat yang lain sampai 40 pendapat. Baik, ya sampai di sini pembahasan kita. تفضل جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.